tahun berapa? 89. Tak lihat mama. Satu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa hadha mimma yalghuzu bihi wa yuqalu insanun la yajibu alaihi fi'lu syai'i wa yajibu ala walihi ayya'murahu bihi. Wal jawabu wal mumajizu la tajibu alaihi sholatu masalan wa yajibu ala walihi ayak murahu biha wa dhalika li anna waliyahu innama awjabna alai ayak murahu biha la li anna hadas sabiha la tajibu alaihi sholatu walakin li adli riayati wal wilayati waqad qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi warajulu ra'in an ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kala syarih rahimallahu ta'ala, dan ini adalah di antara hal yang yulghasu bihi, menjadi bahan teka-teki seorang yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun walinya berkewajiban untuk memerintahkannya. Maka jawabannya dia adalah anak yang tamyiz, yang tidak wajib mengerjakan sholat misalnya, namun wajib bagi walinya untuk memerintahkannya. Wadhalika dan hal tersebut karena walinya innama hanyalah kami wajibkan pada si wali untuk memerintahkan anaknya ke sholat, lah bukan karena anak si anak itu wajib mengerjakan sholat, akan tapi dalam rangka riayah wal wilayah, dalam rangka dikarenakan perhatian dan kepemimpinan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Rajul, maka seorang itu adalah pemimpin untuk keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Budi. Faman kana duna mata. Faman kana duna tamyizi lam tasihha ibadatuhu li adami wujudi syartiha. Alladhi huwa al-aqlu alladhi yuqsadu bihi. Alladhi yuqsadu bihi al-asya'u siwa al-hajji wal-umrati. Fa'inna mra'atan rafa'at ila nabihi sallallahu alaihi wasallam sabiyan fil mahdi faqalat alihada hajjun, qala na'am walaki ajrun, muttafaqun alaihi. Wa yajbi anhu waliyuhu al-ikhrama wa yujannibuhu ma yatajannabuhu al-mukhrim. Nah, famankana tuna tamyiz, adapun anak yang orang dari usia tamyiz, maka semua ibadahnya tidak sah karena tidak adanya syarat ibadah, yaitu akal, yang dengan akal orang itu punya berkeinginan untuk melakukan berbagai hal. Kecuali untuk haji dan umrah, maka ada seorang perempuan menunjukkan, mengangkat dalam rangka menunjukkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil yang masih dalam gendongan, masih dalam faqalat, maka perempuan ini mengatakan, apakah ada haji untuk anak ini? Nabi katakan, iya, dan untukmu pahalanya. Muttafaqun alaih. Kemudian Ibnu Sa'd rahimahullah taala mengatakan, fayanwi anhu, maka hendaknya wali itu berniat anhu, untuk meniatkan untuk anak kecil tersebut ihrama ihram, dan adalah dia jauhkan anaknya dari berbagai hal yang wajib dijauhi oleh orang yang sedang dalam kondisi ihram. Nah, bibit. Zahiru kalamil mu'allifi rahimahullahu an hadha fi sabihi alladhi la yastati'u an niyatu An-niyata. An-niyata. Amma yastati un-niyata fa'inahu yukalu lahu inwi. Inwi. Wayuharrimu. Wayuharrimu. Wayuharrimu. Wa binafsihi. Wa kadalika ma yastati un-ayyashya fit tawafi wa sa'yi wa huwa dunal bulugi. Yukalu lahu inti wa inwi. Wanwi. Wanwi. Fayaf'al kullama yaqdiru alaihi wa ma la yaqdiru alaihi yakumu bihi waliyuhu. Nah, bahwa perkataan penulis rahimallah pastinya ketentuan ini berlaku untuk anak kecil yang belum mampu untuk berniat. Adapun yang mampu untuk berniat, maka dia diperintahkan untuk berniat. Berniatlah, dan adalah dia sendiri yang berihram, dalam artian menjauhi larangan-larangan ihram. Demikian juga anak yang mampu untuk berjalan saat tawaf dan sa'i, meskipun usianya kurang dari usia balig, kita katakan badannya berjalanlah dan berniatlah dan lakukan semua yang mampu untuk dilakukan. Adapun sesuatu yang tidak mampu dilakukan, yaqumu bihi walihu, maka dilakukan oleh walinya. Catatan lagi dua, Fitri. Kama sya'alaihi al-mukallifu rahimahullahu waladhi alaihi ashabuna rahimahumullahu wadhanaba Abu Hanifata wa ashabuhu ila anasofiya ida akhram ida akhrama la yalzamuhu muqtadu hadihil ikhram liannahu ghairu mukallafin wa wujubu itmamil haji wal umrati innama huwa alal mukallafi wa bina'an ala hada law anasofiya akhrama thumma dhaqa zara'an zara'an bin ikhrami watar kul watar kal ikhrama fa'inna dhalika jahizun wala haraja alaihi ala walihi wa hadha huwa alladhi yazuhul fatwa bihi bi hadha zamani khaitul masyakwatu ala sabiyani wa ala ahli wa ala ahlihim haidun fa'kul wajibati la tajibu ala khairul mukallafin. Ma masya'alil mu'alif, pendapat penulis dalam hal ini adalah sejalan dengan pendapat ashabullah Hanabilah rahimahumullah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah berpendapat bahasanya anak kecil jika dia berihram, maka dia tidak terikat dengan konsekuensi ihram karena dia bukan mukallaf. Dan kewajiban untuk menyelesaikan haji dan umrah adalah kewajiban mukallaf. Berdasarkan hal ini, maka seandainya anak kecil berihram, kemudian dia sempit hati dengan ihram, akhirnya dia batalkan ihram, maka itu boleh dan tidaklah mengapa bagi walinya. Wa hadha alladhi tasuhul fatwa bi. Inilah pendapat yang bisa difatwakan di zaman ini, di mana kesulitan gara-gara anak kecil dan keluarga mereka demikian besar. Fakulul wajiban, maka semua kewajiban tidaklah wajib atas non mukallaf. Nah, boleh senang macam wayuhdiruhul manasika. Walaupun mana sikap pula, walaupun begini, wasaya begini, walaupun ini anhur jimaral diadzizi anhur, walifasna min hadir ibadat tu almaliyatu, azakati. Walifasna min hada al ibadat tu maliyatu. Walifasna min hadir ibadat tu almaliyatu. Kazakawati, kazakawati, kafarati, penafakati. Ainah tazibu ala sabiri wal kadiri, wal amfidu wa wirul angkili. Diumumin nususi minal kitabi wa sunnati. Wali anna. Muqtamadaha. Wali anna muqtamadaha al-malu. Nah. Wa yuhdirul manasika, maka adalah orang tua atau wani dari si anak tadi menghadirkan anaknya untuk mengikuti semua manasik kegiatan haji. Dari jatuh bersamanya, bersaing dengannya, dan melemparkan anhu untuk anaknya al-jimar. Melemparkan untuk anaknya al-jimar. Jumrah. Di aja sih, karena si anak belumlah mampu anha untuk melempar jumrah. Ustazna min hadihi, maka terkecualikan dari ini adalah berbagai ibadah finansial. Semacam zakat, bayar kafarat dan nafkah. Maka ini wajib atas anak kecil dan orang dewasa berakal ataupun gila. Karena dalilnya bersifat umum, dari Quran dan Sunnah bersifat umum, ya, memerintahkan pada yang punya harta. Dan karena yang jadi pegangan pokok, sandaran pokok adalah harta, bukan berakal dan tidak, balik dan tidak. Nah, satria. Amma zakawat fa tajibu 'ala as-saghiri wal majnuni wa sabaqa dhalika li anna ijaba hadha al-haqqi laysa bi fi'lihim bal huwa wajibun bi asli syar'i wa amma al-kafaratu fa fiha nadharun li anna al-kafarata la takunu illa min fi'lin imma tarkun wajibun aw fi'lun muharramun wa as-sabi wal majnunu ghayru mukallafina mukallafaini bi fi'lil wajibi wa la bi istinabil muharram fal anna sayyiran qatala insanan khata'an وهذه تقع كثيرا تجد سائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوادث يموت معه من يموت فهل نقول بوجوب الكفارة عليه أكثر العلماء يقولون بالوجوب لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل بالخطأ مع أن المخطئ معفو عنه غير مؤاخذ والصغير مثله ومنهم من قال لا تجب عليه كفارة القتل لأنه ليس أهلا للوجوب وهناك فرق بين من انتفع عنه الإثم لأنه ليس أهلا للوجوب وبين من انتفع عنه الإثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل وأما النفقات فتجب على الصغير والمجنون فمثلا لو كان لهذا الصغير مال ورثه من أبيه أو وهب له وله أقارب محتاجون فإن نفقتهم تلزمه لأن النفقة في المال. Amma zakawat, adapun zakat, maka itu wajib atas anak kecil. Demikian pula orang yang gila ketika hartanya memenuhi nisab. Dan penjelasan tentang masalah ini telah lewat. Karena diwajibkannya hadal hak, kewajiban ini, hak itu kadang maknanya wajib, kadang maknanya hak. Kan diwajibkannya kewajiban ini yaitu membayar zakat bukan karena perbuatan manusia, namun wajib karena perintah syariat, bukan karena sebab perbuatan manusia. Adapun perkataan penulis, kafarah itu juga berlaku untuk anak kecil dan orang gila, maka ini kurang tepat. Karena kafarah tidaklah terjadi kecuali karena ada perbuatan. Terjadi dalam bentuk meninggalkannya wajib atau melakukannya haram. Sedangkan anak kecil dan orang gila tidak mendapatkan mukal, tidaklah mendapatkan beban untuk melakukan yang wajib atau menjauhi yang haram. Sehingga seandainya ada anak kecil membunuh seseorang secara tidak sengaja, dan ini sering terjadi, ada sopir mobil yang masih kecil belum mukallaf. Akhirnya fayahdus minhu, maka terjadilah hawadis, kecelakaan lalu lintas. Yang mutu ma'ahu man yang mutu, kemudian matilah orang-orang yang mati. Maka apakah kita wajib, kata-kata wajib bayar kafarah harta kepada kepada anak kecil tersebut? Fahanaku lebih wujud bil kafarati alihi. Nah, apakah kita katakan wajibnya kafarah atas si anak kecil? Maka mayoritas ulama mengatakan wajib. Alasannya karena Allah mewajibkan kafarah pembunuhan tidak sengaja. Padahal pembunuhan tidak sengaja itu tidak berdosa, tidak mendapatkan hukum. Maka kemudian kias dan anak kecil dikiaskan dan disamakan dengan mukhti. Ini alasan aksar ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Sa'di. Dan ada ulama yang mengatakan tidak wajib baginya membayarkan kafarah pembunuhan karena dia tidaklah layak untuk diberi beban kewajiban. Maka terdapat perbedaan antara yang tidak berdosa karena dia laisa ahlan lil wujub, tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan hukum wajib, dan orang yang tidak berdosa karena faktor penghalang. Padahal ada sebab wajib yaitu balik dan berakal. Maka tidak dosanya orang yang muhtik itu karena mani, karena faktor penghalang. Sedangkan tidak berdosanya anak kecil karena laisa ahlan lil wujub. Sedangkan nafkah, maka Ibnu Taimin setuju nafkah, kewajiban nafkah itu wajib atas anak kecil dan nuragila. Misalnya ada seorang anak kecil punya harta yang diwarisi dari bapaknya atau hibah yang diberikan kepadanya, dan dia punya kerabat yang membutuhkan bantuan finansial, maka nafkah kerabat yang miskin ini talzamu, menjadi kewajiban si gila atau si anak kecil yang hartanya berlimpah, duitnya banyak, berlimpah, maka dia wajib menafkahi kerabatnya. Di anna nafaqata fil mal, karena nafkah itu berkaitan dengan harta. Ya, moga sekus. تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه وأما التبرعات فهي بدل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Nah, adapun transaksi finansial, maka tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak balig dan orang yang tidak rasyid. Karena tujuan dari transaksi finansial adalah menjaga harta, wa husnul tasarruf, dan pandainya bertransaksi fihi dengan menggunakan harta. Maka zahir perkataan penulis menunjukkan bila tidak sejalan dengan Hanabilah, karena kalau Hanabilah membolehkan anak kecil untuk jual beli dengan nominal yang kecil, nominal sedikit, untuk beli permen 100, 200 boleh, beli boleh, Hanabilah. Yang paling keras dalam masalah ini, dalam masalah transaksi jual beli, adalah Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak boleh. Uang 100, anak kecil beli permen di warung 100, haram. Tidak sah. Permennya haram. Karena tidak sah transaksinya. Dan ini zahir perkataan penulis, ya, bila tidak memberikan pengecualian. Pokoknya tasawufat maliyah mau nilainya besar, mau nilainya kecil, harus balik. Harus balik. Jadi beliau tegaskan berulang kali di sini dan di depan, ya. Sini. Maka di sini beliau mengambil mazhab Syafi'i tentang masalah transaksi finansial yang memberikan menetapkan syarat mutlak tanpa merinci berapa besaran transaksi yang dilakukan harus sudah balik. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, hatta idza balagha nikah, sehingga jika mereka anak-anak yatim tersebut telah sampai usia nikah yaitu balig, fa in anastum minhum rusdan, maka jika kalian telah mantap dengan rasyidnya, dengan bagusnya kemampuan mereka untuk bertransaksi, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta mereka yang di yang kalian pegang. Maka Allah syaratkan dua persyaratan untuk diserahkannya harta si yatim kepada si yatim. Yang pertama adalah balaghun nikah sama dengan bulugh. Kemudian fa'in anastum minhum rusdan sama dengan arusdu. Dan Allah perintahkan untuk menguji mereka sebelum itu. Apakah mereka pandai menjaga harta dan mengelola harta, faidfak, maka diserahkanlah kepada mereka apa yang jadi hak milik mereka setelah balik, ataukah mereka tidak pandai. Maka ketika mereka sudah balik, maka Allah perintahkan untuk dites, pegangi duit, kemudian di dalam jumlah yang sedikit dulu, gimana dia ngatur uangnya, keuangannya. Apakah dia boros ataukah sudah pintar, pintar nawar, pintar gak mudah membelanjakan harta kalau ini dilihat kemahalan misalnya. Falaidfa ilaihim, maka jika tidak bisa, tidak bagus dalam menjaga dan mengelola keuangan, maka harta mereka belumlah diserahkan pada mereka supaya mereka tidak membuang-buangnya. Fa'ulima, maka diketahuilah bahasanya balik dan berakal ditambah arus, kemampuan untuk bertransaksi adalah syarat sahnya semua muamalah. Semua muamalah, jual beli, sewa menyewa, naik taksi, naik angkot, anak kecil tidak sah. Semua muamalah. Anak SD naik angkot kemudian bayar sendiri, ini tidak sah. Beliau katakan tidak sah, kan? Disihati jamil muamalah untuk syarat sahnya semua bentuk muamalah. Faman faqada wahidan, maka siapa yang hilang dari dirinya satu saja, itu balik dan berakal, lam tasiha muamalatuhu, maka muamalah yang terjadi, jual beli, sewa menyewa yang terjadi, ijarah yang terjadi tidak sah. Demikian juga tadi jami' muamalah, maka termasuk diantaranya hibah, maka anak kecil ngasih permen pada temannya tidak sah, karena dia tidak syarat sah semua muamalah, hibah, ijarah, baik jual beli. Maka siapa yang kehilangan wahidan, faqada wahidan, satu dari fuluh, akal dan rusd tadi, lam tasiha muamalah itu, maka semua muamalahnya tidak sah. Walatan futasarufatu, dan tidaklah sah semua kegiatan ekonominya. Wa ta'ayyana al-hajaru 'alaihi, karena ta'ayyana al-hajaru 'alaihi. Hajar yaitu larangan untuk bertransaksi. Ta'ayyana satu keharusan untuk dia. Adapun tabaru'at, adapun transaksi tabaru', transaksi sosial, fahiyya, maka itu adalah memberikan harta tanpa kompensasi, artinya bukan jual beli. Bisa bentuknya hibah, sedekah, wakaf, memerdekakan budak atau yang lainnya. Fala budda ma'adhalik, maka kalau untuk tabaru'at, fala budda ma'adhalik, maka tidak boleh tidak di samping syarat yang telah disebutkan, yaitu buluh, akal, dan arus, ditambahkan lagi persyaratan ayakunan mutabarik, darah orang yang mau berkegiatan sosial tersebut adalah pemilik atas harta, supaya sah tabaruknya. Li'ana ghairal mali, jika orang yang bersedekah atau berinfak tadi bukanlah pemilik, maka tabaruknya tidak sah, maka sumbangannya tidak sah, maka tidaklah sah kok nyumbang min mali ghairihi, dari harta orang lain. Maka jika harta tersebut adalah harta amanah, ya, tidak boleh dia sumbangkan. Ya, megang harta amanah boleh jadi harta anak yatim, tidak boleh dia dia infakkan. Boleh jadi dia bendara di satu yayasan sosial, atau maka tidak boleh dia tabarukkan. Bendara masjid, tidak boleh dia nyumbang dengan menggunakan harta tersebut, karena dia bukan pemiliknya. Dia bukan pemiliknya, dia cuma orang yang menjalankan amanah. Amanahnya ini infak untuk masjid. Cuma orang yang menjalankan amanah, dia bukan pemilik, tidak punya kewenangan hak untuk mengatur. Dia cuma punya kewenangan untuk bekerja sesuai dengan pesanan. Likau li ta'ala, mengingat firman Allah Ta'ala, janganlah kalian dekati harta anak yatim illa billati ya ahsan, kecuali dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali dengan jalan yang lebih baik. Bagus. Wasata qatu ma uridu bihal akhiratu ay al ajru wasawabu wal hadiyatu ma uridu bihal mawadatu wal mahabbatu wal hibatu ma uridu biha naful mu'ta biqatin nazari anil sawabi awil mawadati atalilu ladhi dhakarahul mu'alifu rahimallahu min qonil mutabari'i la yasifu tabaru'uhu hatta yakuna malikan lil mali bi nadharun ya anat tasarufa yustaratu li sifatihi aidan ayakuna malikan lil mali fala yumkinu ayyabi'a milka wairihi kama annahu la yumkinu ayyahdiya milka wairihi lakin nahmilu kalamahu rahimallahu ala masa baqa faqaluhu malikan lil mali ay litabaru'i bil mali. Nah, pengertian sedekah, sedekah adalah pemberian yang maksudnya adalah akhirat, artinya ganjaran dan pahala. Sedangkan hadiah adalah sedekah yang maksudnya adalah al-mawaddah, rasa cinta, dan untuk mengambil simpati orang yang diberi hadiah. Sedangkan hibah adalah pemberian yang tujuan pokoknya adalah memberikan manfaat kepada orang yang diberi, biqatin nazar, dengan tidak melihat adanya pahala atau berbuah simpati ataukah tidak. Ya, alasan yang disebutkan oleh penulis, bahasanya mutabarik, orang penyumbang itu tidak rasa sumbangannya sampai dia adalah pemilik pada harta, ini kurang tepat. Karena tasawuf semua transaksi finansial itu juga disyaratkan supaya sah hendaknya pelakunya adalah pemilik harta, maka tidaklah boleh menjual apa yang jadi hak milik orang lain. Sebagaimana tidaklah mungkin menghadiahkan hak milik orang lain. Akan tetapi kita maknai perkataan penulis berdasarkan apa yang telah lewat, yaitu yang dimaksud dengan pemilik harta ini adalah pemilik kewenangan untuk menyumbangkan harta. Kemudian kaidah yang ke-8, bahasanya ahkam usuliyah wa fa'iyah, ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan masalah akidah, misalnya takfir, tabdi, dan masalah furu'iyah dan masalah-masalah cabang fiqhiyah tidaklah tatimah, tidaklah sempurna, maksudnya tidaklah ada ini, kecuali dengan adanya dua hal, ada dan terpenuhnya syarat dan tidak adanya faktor penghalang. Ini budi. Wahada aslun kabirun muttaridul ahkam. Muttaridul ahkami. Yarji'u ilaihi fil usuli wal furu'i. Famin fawaidihi anna kasiran min nususil wa'di bil jannati au tahrimin nari au nakbi dalika faswarada fi ba'di nususi tartibuha ala a'malin latakfi wahdaha bal labudda minam dimamil imani wa a'mali ukhara laha wa kadalika fi nususin kasiratin tartibu dukulin nari awil khuludi biha ala a'malin la tastaqillu bihadal hukmi bal labudda fiha min wujudi syurutiha wantifai mawani'iha wa bihadil asli yang dafi'u iradatun tuwaradu ala amsali hadihi nususi wal jawabu saqihu fiha an yuqala ma dhukira fi nususi saqihati min al-wa'di wal-wa'idi fahuwa haqqun wa dhalika al-amalu mujibun lahu walakin labudda min wujudi syuruti kulliha wa intifa'il mawani'i fa innal kitaba wa sunnata qad dalla dalalatan qati'atan ala anna man ma'ahu imanun saqihun la yukhallatu bin nari kama dalal kitabu wa sunnatu anna al-musyrika muharramun alaihi dukhulul jannati wa ajma'a ala dhalika salafu wal a'imatu wa annahu qad yajtamihu fi syakhsi waqidi imanun wa kufrun wa khairun wa syarun mujibatus sawabi wa mujibatul iqabi wa dhalika muqtadal wa dhalika muqtadal nususi wa muqtadal khikmatillahi wa rahmatuhu wa adlihi. Nah, had aslun kabirun, ini satu kaidah penting, mutawatul ahkam, yang ketentuannya berlaku untuk semua. Mutawat berlaku untuk semua. Yarji ilaihi menjadi acuan dalam masalah usul wal fuq, masalah akidah dan ibadah. Kaidah dalam takfir, dalam tabdi, mengikuti kaidah ini. Famin fawaidin, maka diantara faedahnya banyak terdapat dalil-dalil berisi janji masuk surga atau haram masuk neraka dan semacam itu. Waqad warada fi ba'dhin nusus, dan terdapat pada sebagian dalil tartibuha ala a'malin, bahasanya hal-hal tersebut adalah dampak dari beberapa amal. La takfi wahda, namun dampak tersebut tidaklah cukup dengan semata-mata amal. Dampak tersebut tidaklah cukup untuk terwujud dengan semata-mata amal. Namun labudda harus ditambahkan dengan iman dan amal yang lain. Demikian juga terdapat dalam banyak dalil tartibu dukhulinnar, dikaitkan masuk neraka atau kekal di neraka dikaitkan dengan satu amal. La tastaqillu bihadzal hukmi. Yang hukum ya amal-amal ini tidaklah berdiri sendiri, dengan sebab dengan hukum tersebut, dengan dampak hukum tersebut, itu masuk surga atau kekal dalam, masuk neraka atau kekal dalam neraka. Namun labudda fiha, namun harus ada, harus terpenuhi, yaitu, harus ada yang namanya wujudu syurutiha, terpenuhnya syarat dan tidak adanya faktor penghala. Dan dengan kita menggunakan kaidah ini, maka terbantahlah irodat berbagai bantahan, berbagai kritikan turut yang didatangkan kepada dalil-dalil di atas. Maka sebagian orang bingung, ada misalnya ancaman untuk dosa bunuh diri, kekal di neraka, kekal di neraka. Maka sebagian orang irodat, gimana kok kekal di neraka, pembunuh kok kekal di neraka, kan kan bertentangan dengan ayat begini-begini, bertentangan dengan ini dan itu. Maka banyak orang itu bingung. Maka kebingungan ini terurai dengan menggunakan kaidah ini. Betul, hadisnya mengatakan bunuh diri menyebabkan kekal di neraka. Namun kekal di neraka adalah hukum far'i, ya, hukum usuli, hukum berkaitan dengan masalah akidah. Yang dia akan terwujud dampak dan hukumnya itu kekal di neraka manakala terpenuhi syarat, syaratnya bunuh diri dan tidak ada faktor penghalang. Dan faktor penghalang kekal di neraka adalah iman. Maka selama dia punya iman, maka interval mawane tidak terpenuhi, baru wujud syurut saja. Sehingga karena baru ada wujud syurut, namun tidak ada interval mawane, ya, maka dia tidak kekal di neraka. Wajah usahai, maka jawaban yang benar fiha untuk dalil-dalil yang menimbulkan kebingungan, kita katakan apa yang disebutkan dalam berbagai dalil yang sahih berupa janji yang baik dan ancaman itu benar. Wadikal amal, maka perbuatan tersebut semisal bunuh diri itu mujibullah, menyebabkan kekal di neraka. Akan tapi labudda harus min wujud di syurut kuliah, semua syarat harus lengkap. Demikian juga tidak ada faktor penghala. Karena Quran dan Sunnah duanya menunjukkan secara tegas siapa yang punya iman yang benar, maka la yukhallad, dia tidaklah dikekalkan di neraka meskipun dia bunuh diri. Sebagaimana Quran dan Sunnah menunjukkan seorang musyrik itu haram masuk surga, jadi satu hal yang disepakati oleh salaf dan para imam. Maka ada misalnya di siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, atau jaga dari fitnah kubur, atau jaga dari siksa kubur. Maka gimana kalau ada orang kafir, orang kafir mati pada hari Jumat? Maka jawabannya adalah gimana di sini? Maka itu kebingungan orang, sebagian orang bingung. Maka kita katakan itu syarat untuk bebas dari azab. Syaratnya mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Namun di samping syarat terpenuhi, harus tidak ada faktor penghalang. Kalau ada faktor penghalang, yaitu dia mbah dukun, dia musyrik, maka ini faktor penghalang untuk bisa bebas dari hadap. Kemudian wa ajma'a dzalika salaf wal a'immah, satu yang disepakati oleh salaf dan para imam, wa annahu, itu catatan lagi, yaitu Quran dan Sunnah menunjukkan qad, terkadang terkumpul pada diri seseorang keimanan dan kekafiran. dengan catatan kekafirannya bukan kekafiran akbar. Maka terjadi ada pada diri seseorang keimanan dan kekafiran. Dan jika kekafirannya adalah kekafiran akbar, maka kekafiran akbar membatalkan dan menghapus iman. Dan boleh jadi terkumpul pada diri seseorang kebaikan dan kejelekan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan dia mendapatkan ganjaran dan pujian, dan faktor-faktor yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman dan celaan. Wadzalika muqtadan nusus, dan inilah konsekuensi dari berbagai dalil. Dan konsekuensi dari hikmah, rahmat dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan ini satu hal yang penting. Terkadang terkumpul pada diri seseorang mujibatul sawab dan mujibatul iqab. Terkadang terkumpul dalam seseorang. Oleh karena itu maka boleh jadi satu orang itu dicintai dari satu sisi namun dibenci dari sisi yang lain. Karena dia dicintai karena ada pada dirinya mujibatul sawab. Dan dia dibenci di sisi yang lain dan dihukum di sisi yang lain karena ada pada dirinya mujibatul iqab. Maka ahli bidah, ahli ma'asi, maka dia tidak dibenci secara total, tidak dimusuhi secara total, namun dibenci di satu sisi, yaitu bid'ahnya, maksiatnya, namun disukai dari sisi yang lain karena masih adanya iman yang ada pada dirinya. Dan ini adalah kaidah Ahlussunnah. Boleh jadi sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Taimiyah di Al-Iman Al-Kabir, bahkan terkadang pada diri seseorang ada mujibatul sawab sekaligus ada mujibatul iqab. Lain halnya dengan murji'ah atau juga mu'tazilah dan khawarij. Mereka punya landasan berbicara, tidak, orang itu ya harus satu. Kalau ada pada diri mujibatul iqab, ya sudah mujibatul iqab, tidak ada pakai mujibatul sawab. Oleh karena itu mereka, sikap mereka terhadap pelaku dosa besar, ini punya iman, ini dosa besar, ya sudah lah, pilih salah satu. Nah, pilih salah satu. Dia beriman, yang ini kemudian mengatakannya ke surga, terus ini punya dosa ya, menyebabkan dia ke neraka. Salah satu aja, neraka atau surga. Gak bisa kok kumpul ke neraka sekaligus nanti ke surga. Mereka gak bisa. Mereka punya prinsip mujib itu harus satu pada diri seseorang. Kalau ini mujibnya mujibatul nar, ya sudah neraka, dia gak bakal masuk surga. Bukan mereka. Maka Khawarij dan Mu'tazilah memenangkan mujibatul iqab. Maka pelaku dosa besar kafir. Maka pelaku dosa besar kekal di neraka. Murji'ah melihat mujibatul thawab. Masa masih punya iman ya, mau dosa kayak apa? No problem. Maka cuma melihat mujibatul thawab. Maka Allah selamatkan Ahlus Sunnah dengan perkataan yang mu'tadil dan wasat dengan keyakinan yang pertengahan. Namun Ahlus Sunnah ya no problem lah, tidak masalah, masuk neraka dulu kemudian habis itu masuk surga, tidak masalah, tidak harus surga ya surga, neraka neraka, ya selama itu kesalahannya bukan kesalahan yang membatalkan iman. Demikian juga ketika di dunia, akamu dunia, ada mujibatul iqab dan ada mujibatul sawab. Ini dari sisi sebagaimana dicontohkan oleh Abdul Abbas bin Taimiyah, katakan ada seorang misalnya seorang yang mencuri, maka dari satu sisi ada mujab betul iqab, potong tangannya. Dan gara-gara potong tangannya itu dia tidak bisa kerja cari duit. Ya sudah, negara nyantuni dia. Setelah dia gak bisa cari duit, setelah tangannya kena potongan, ya kan terpotong karena tindakan mati. Ini beliau contohkan, contohkanlah dalam sistemnya ada seorang yang terkumpul padanya mujibatul iqab dan mujibatul sawab sekaligus. Di satu sisi tangannya dipotong, kok ternyata kemudian susah cari duit gara-gara tangannya hilang, ya sudah disantuni. Maka itu mujibatul sawab, potong tangan mujibatul iqab. Maka demikian juga ketika ada mubtadi, muslim mubtadi, maka bencinya jangan overdosis. Bid'ahnya kita tidak sepakat, tidak setuju, namun di sisi yang lain kita kasihan dan cinta orang tersebut karena iman yang ada pada dirinya. Kemudian saya bacakan meminfu hal asli. Maka diantara contoh kasus yang mengikuti kaidah ini, salat tidaklah sah sampai dijumpai syaratnya, rukunnya dan wajibnya. Tentang tafidah tidak ada faktor penghalang, yaitu faktor penghalangnya di sini sama dengan pembatal-pembatalnya. Yang pembatal salat itu tarji' ila, intinya ada dua, al-ikhlas al-ikhlal bisya'in mimma yalzamu fiha, tidak melaksanakan sesuatu yang wajib dalam sholat, atau melakukan sesuatu yang terlarang dalam sholat dan dia adalah larangan khusus. Maka pembatal sholat intinya dua, ada sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat kok tidak dikerjakan, atau ada sesuatu yang terlarang dengan larangan khusus dalam sholat kok malah diterjang. Inti pembatal sholat dua hal tersebut. Wiwit. Ya, catatkan kaki. Qulhu au fi'lun nahiyun anhu biha bi khususiha hadal qayidu muhimun li'anna manhiya anhu muhuman la yufsidul ibadata. Famatalan lau anna rajulan wa huwa yusalli nadoro ila imro'atin ajnabiyatin anhu nadoro syahwatin wa inna sholata la tubtilu bidhalika lakin fi'luhu haramun li'anna tahriman nadori ila al-mar'ati al-ajnabiyati laisa muqayyadan bima idha kana al-insanu fi sholatin walau anna insanan qara' al-qur'ana wa huwa raqi'un aw sajidun fajubuhu ulama'i anna salatahu la tubtilu la tabtulu aja la tabtulu wa ba'du ulama'i yaqulu bi butlani salatihi bi annahu manhiyun an qira'ati al-qur'ani bi khususihi bi halir ruku'i wa sujudi wa hadzal qawlu huwa alladhi tanṭabiqu 'alayhi al-qa'idatu lakinnal jumu'u ihtaju bi anna jinsal qira'ata mashru'un fi sholati wa innama waqa'atil mukhalafatu fi makaniha falam yakun hadzal fi'lu qadiran 'ala ibtali sholatihi bi khilafil kalami falau takallamal insanu wa huwa yusolli batalat salatuhu bi annahu manhiyun anhu fi salati zidatihi. Nah, ya, maka pembatal salat demikian juga yang lain adalah melakukan sesuatu yang terlarang dan dia adalah larangan khusus dalam ibadah tersebut. Ini adalah kaidun muhimun, adalah persyaratan yang penting, yaitu bikhususiha. Ini kalimat yang penting. Karena sesuatu yang terlarang secara umum di semua keadaan tidaklah membatalkan ibadah. Ghibah ketika puasa itu tidak membatalkan ibadah puasa. Kenapa? Karena ghibah bukan larangan khusus dalam puasa. Puasa tidak boleh ghibah. maka jika riba dalam puasa tidak membatalkan puasa, karena larangannya larangan umum. Maka beliau contohkan, lau anna rajulan, ada seorang yang ketika sedang sholat nadhar melihat atau melirik, dan melirik dalam sholat makruh. Melirik seorang perempuan dia pandang dengan pandangan syahwat. Pandangan syahwat itu tidak identik dengan keluar air mani atau keluar mali, ini lain perkara. Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin di tempat yang lain, ini dimaksud dengan pandangan syahwat dalam bahasa fuqaha artinya nadhar tamattu, pandangan bersenang-senang. Artinya nadhar syahwat itu maaf-maaf tidak harus berdampak kemaluan tegak. Itu untuk disebut nadhar syahwat. Tidak disyaratkan harus tegangnya kemaluan. Ketika namun asal orang itu sudah tamattu dengan nadhornya, dia bernikmat-nikmat dengan pandangannya sampai dia katakan, oh cantiknya ya perempuan itu, atau kalimat semacam itu dalam hatinya dia bergumam semacam itu, wah ini cakep banget ya, hidungnya mancung. Maka itu sudah nadharu syahwat, karena dia sudah ya tamatta mendapatkan kesenangan pandangan dengan pandangannya, meskipun kemaluannya tidak tegang, biasa saja. Itu sudah nadharu syahwat. Fa'inna sholat, maka sholat tidaklah batal karena hal tersebut, akan tapi perbuatannya haram, karena haramnya memandang perempuan ajnabiyah tidaklah bersyarat jika dalam sholat. Namun dia umum di dalam sholat dan di luar sholat, maka dia tidak membatalkan sholat. Contoh yang lain, seandainya ada seorang membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk atau sujud, maka jumhur ulama mengatakan sholat tidak batal. Sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Alasan ulama yang mengatakan sholatnya batal, karena larangan baca Al-Quran dalam kondisi ini, fi halil rukuk wa sujud, ketika dalam kondisi rukuk dan sujud adalah bikhususi, adalah larangan khusus yang tidak terlarang di luar sholat. Nah, ini larangan khusus. Wa hadzal qaulu, maka pendapatnya yang mengatakan batal itulah pendapat yang mencocoki kaidah. Manakala larangan itu larangan khusus maka batal. Ini kaidah. Akan tapi jumhur beralasan bahasanya jinsul qira'ah masuk fi shalat. Alasan jumhur menimbang kok tidak batal, alasannya adalah karena jinsul qira'ah secara umum membaca Al-Quran itu dituntunkan dalam sholat. Ada baca Al-Fatihah, ada baca surat setelah Al-Fatihah. Wa innama waqa'at al-mukhalafah, sehingga pelanggaran itu terjadi di tempat. Harusnya tempatnya itu berdiri. Maka pelanggarannya pelanggaran peletakan. Bacaan Al-Quran itu harusnya letaknya di posisi berdiri, bukan dalam posisi rukuk, bukan dalam posisi sujud. Nah, karena demikianlah keadaannya, maka perbuatan ini tidaklah mampu sampai tingkatan membatalkan sholat. Lain halnya dengan berbicara ketika sholat. Dan yang dimaksud dengan berbicara adalah ngobrol dengan orang lain ketika sholat. Maka ketika seorang itu ngobrol dengan orang lain dalam kondisi dia sholat, maka sholatnya batal. Karena larangan ngobrol itu larangan lidzatihi, larangan khusus. Begitu di luar sholat mau ngobrol, tanya sekarang kambingnya ada berapa, sekarang anaknya ada berapa, itu tidak masalah. Maka dia larangan lidzati, larangan khusus dalam sholat. Nah, ini membatalkan. Ya, demikian yang kita baca. baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma a'lamna infa'alna bima'alamtana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.